Mitra Bisnis, transparansi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri dipertanyakan oleh seorang pembaca Kompas setelah anaknya yang berprestasi di sebuah SMA top dan telah mempersiapkan dengan matang, gagal lolos tes Fakultas Kedokteran UI. Dia merasa aneh dalam formulir pendaftaran, terdapat kolom keturunan etnis yang wajib diisi, yang membuka ruang terjadinya diskriminasi dalam penentuan lolos tidaknya seleksi masuk tersebut. Jika ini benar, maka selamanya Indonesia tidak akan mendapatkan benih dokter terbaik untuk menyelamatkan orang sakit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter Olga Lydia. Mbak Olga, apa komentar Anda? Di negeri ini memang masalah diskriminasi memang masih kental gitu ya. Bahkan saya juga merasa bingung pada beberapa hal, mau daftar ke dokter, kemudian ditanya agamanya apa. Menurut saya nggak ada hubungannya itu ya. Nah, kalau misalnya dalam penerimaan sekolah juga dituliskan mengenai etnis, ini memang menjadi dilematis juga gitu. Kalau di luar negeri, di negara-negara yang sudah minimum tinggi namanya anti-diskriminasi, jangankan etnis, suku, agama, bahkan jenis kelamin pun tidak boleh disebutkan, tidak perlu ditanya, dan ini merupakan suatu kesetaraan yang benar-benar murni gitu. Ya, Indonesia memang harus belajar banyak gitu, dan kita masih jauh sekali dari suatu situasi yang ideal. Saya pikir ini perlu dipelajari lagi, apa kepentingannya, apa keperluannya, kenapa harus ada kolom itu gitu. Mungkin perlu dijelaskan juga gitu mengenai penghasilan orang tua, apa hubungannya, apakah nanti berhubungan juga dengan uang sekolahnya gitu. Kalau misalnya sama saja ya buat apa ditanya-tanya gitu ya. Kan itu masalah anak sekolah, bukan masalah pajak gitu. Nah, kalau misalnya memang anak tersebut berprestasi, katakan gitu. Kalau di sekolah saya dulu, anak itu berprestasi, dia sudah masuk ke dalam, kemudian orang tuanya kesulitan dalam hal membayar, mereka bisa mengajukan beasiswa setelah di dalam gitu ya. Jadi sebetulnya saya nggak gitu ngerti juga prosesnya, apakah anak tersebut kalau penghasilan orang tuanya kurang dari sekian otomatis mendapat beasiswa atau enggak, saya juga enggak ngerti. Karena kan ini menjadi pertanyaan kalau tidak jelas fungsinya untuk apa gitu. Memang harus ada penjelasan mengenai itu. Saya juga enggak ngerti apa hubungannya ya, harus ada penghasilan orang tua di kolom itu. Memang perlu kita lebih cermat lagi kalau kita membuat kolom-kolom itu seolah-olah detail gitu, tapi mungkin kita harus tahu keperluannya apa dan apakah ada orang yang menjadi curiga gitu. Kenapa harus ditanya? Ya kalau penghasilan bisa tersinggung juga sih. Tapi kalau masalah agama, ras itu membuat orang menjadi curiga gitu. Kalau di Amerika bahkan kalau lamaran kerjaan kita tidak harus menuliskan jenis kelamin kita gitu. Bahkan seperti itu sampai sejauh itu. Jadi orang bisa melihat prestasi seseorang bukan kepada jenis kelamin atau apapun. Walaupun kalau namanya Dewi kelihatannya sih pasti itu perempuan ya. Sampai sejauh itu anti diskriminasinya. Tapi ada pengamat yang mengatakan dugaan diskriminasi ini hanya asumsi dan belum terbukti kebenarannya. Tapi kalau menurut saran Mbak, apakah kolom-kolom ini perlu ada atau lebih baik ditiadakan? Itu juga kalau ada keperluan, kalau misalnya diperlukan gitu kan. Misalnya mereka mau mengadakan riset rumah ibadah atau tempat ibadah yang harus dibangun berapa besar misalnya gitu ya. Mereka harus mengetahui siapa yang membutuhkan rumah ibadah itu. Itu bisa ditanyakan gitu kan kalau ada keperluannya. Tapi kalau pada saat masuk sudah ditanya, memang jadi pertanyaan sih buat apa ya? Ada saran lain, Mbak, terkait penyaringan masuk perguruan tinggi negeri ini? Saya pikir ya, makin hari semakin baik. Mungkin sistem online harus lebih digiatkan lagi sehingga pertemuan antara si murid dan si penerima menjadi lebih dikurangi gitu ya. Itu pertama. Terus kedua, ya itu harus selalu sensitif untuk bersama-sama membangun gerakan anti-diskriminasi ini. Ini kan sekolah, akademisi, harusnya dimulai memang dari para pemikir-pemikir ini. Demikian presenter Olga Lydia, saya Wendy Lim.